Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan lagi pada pagi hari ini untuk kita berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan bacaan kita ini mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Faslun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa syara'itu as-salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Fasal ini membahas tentang wa syara'itu salat, syarat salat. Jadi maksudnya syarat salat di sini adalah syarat sah. Di pertemuan sebelumnya episode 90 kita bahas tentang syarat wajibnya sholat. Kalau syarat wajib kan syarat di mana jika perkara tersebut terkumpul pada diri seseorang maka dia wajib sholat. Tapi setelah orang itu wajib sholat, kemudian dia mengerjakan sholat, standar sah atau tidaknya sah, ya ini syarat sah. Jadi syarat sah dengan syarat wajib itu sama-sama syarat, tapi hukumnya berbeda. Dan ini kita lagi bahas tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Syarat itu kan definisinya apa? Ma yalzam min adamihi al-adam, wa la yalzam min wujudihi wujudun wal-adam. Sesuatu yang kalau dia enggak ada, ibadahnya juga enggak ada. Tapi kalau dia ada, maka ibadahnya belum tentu ada, belum tentu juga enggak ada. Artinya tidak selalu ada, tidak selalu tidak ada. Tapi kalau dia enggak ada, udah pasti ibadahnya enggak sah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat. Walaupun sebahagian ulama itu mengkritik, bukan mengkritik ya, tidak. Tapi ada maksud ini. Imam Syekh Abi Suja ada maksud mengatakan qabla sholat. Walaupun sebahagian kebanyakan ulama kalau nyebut syarat itu enggak pernah nyebut qabla sholat, qabla duhul. Karena yang namanya syarat itu memang selalu harus ada sebelum sholat itu dikerjakan. Jadi tanpa perlu sebutkan qabla duhul, syarat itu sudah cover makna tersebut begitu. Bahwa yang namanya syarat itu memang harus sudah tersedia sebelum ibadah itu dikerjakan. Fiha khamsatu asya. Sebelum masuk ke dalam salat itu ada 5 perkara, ada 5 syarat. I'lam, ketahuilah, anna syarta fil lughati al-aqlu. Imam Syekh Nawawi, Imam Nawawi bin Umar al-Jawi, Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi itu ada berapa? 7 syarat sahad. Alam, ketahuilah, anna syarta fil lughati al-alamah, bahwa syarat itu, anna syarta, bahwasanya syarat fil lughati secara bahasa, al-alamatu artinya alamah, artinya tanda. Alamah itu tanda, tanda yang bisa orang kenalin. Ada orang punya tanda, misalnya codet. Zaman sekarang masih ada codet di pipi. Nah, codet itu alamah gitu. Codet itu tanda. Kita punya teman namanya, katakanlah namanya Andi. Andi punya codet di pipi. Nah, codet itu jadi syaratnya Andi. Jadi kalau bukan codet, bukan codet, bukan Andi. Kalau enggak ada codetnya, bukan Andi. Itu alamah, tanda. Wa minhu, dan salah satu makna, buat salah satu contoh makna bahwa syarat itu adalah tanda, asyratu sa'ah, disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, min asyratis sa'ati, daripada tanda-tandanya sa'ah, tanda-tandanya hari kiamat. Wa fil istilahi, dan secara istilah, syarat, makna secara istilah, makna secara bahasa bahwa tanda, apa syarat itu tanda. Wa fil istilahi, dan secara istilah, syarat itu mayalzam, ini baru didefinisikan, mayalzam min adamihi adamus sihati, mayalzam min adamihi adamus sihah, apa yang ketidakadaannya mengharuskan ketiadaan sah. Gak enak tuh hasilnya. Jadi gak enaknya tuh, gak enak, yang enaknya begini, ma yalzam min adamihi adamus sihati, syarat itu adalah sesuatu yang kalau dia tidak ada maka tidak sah sholatnya, begitu. Ma yalzam, sesuatu yang mengharuskan, min adamihi, sebab dia tidak ada, adamus sihati, ketidaksahannya sebuah ibadah, itu namanya syarat sah. Sesuatu yang kalau dia tidak ada maka ibadahnya enggak sah. Kalau kemarin syarat wajib juga sama artinya, mayalzam min adamihi adamul wujub. Mayalzam min adamihi adamul wujub, sesuatu yang kalau dia tidak ada maka tidak ada kewajiban sholat. Itu syarat wajib. Kalau ini syarat sah. Walaupun definisinya kurang paten, kurang panjang lagi. Yang lengkapnya kan, mayalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Sesuatu yang kalau dia tidak ada, sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia ada, gitu, tidak berarti sholatnya sah, juga tidak berarti sholatnya enggak sah. Karena syarat, contoh gini, ketika orang melaksukukan sholat, syarat sahnya itu salah satunya menghadap ke kiblat, kan gitu. Maka ketika dia sholat tapi tidak menghadap ke kiblat, sholatnya enggak sah. Semua sepakat itu. Tapi di luar sholat, kalau dia mendatangkan sesuatu yang merupakan syarat sah sholat, dia ngadap kiblat. Tapi di luar sholat, nah itu kan tidak mendatangkannya dia untuk dia menghadap kiblat itu bukan sesuatu yang membuat sholatnya sah atau juga membuat sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak sedang tidak sholat. Sedang tidak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa fil istilahi mayalzam min adamihi adamus sihati, secara istilah syarat itu adalah sesuatu yang mengharuskan, sebab ketiadaannya dia mengharuskan ketidaksahannya sholat. Wa laisa biruknin, dan dia bukan rukun. Nanti kita jelasin apa bedanya rukun dengan syarat. Wa laisa biruknin, dan dia bukanlah rukun. Hadza huwal muradu huna, inilah yang dimaksud dalam masalah masalah ini, masalah yang kita apa namanya, masalah yang kita ngomongin. Kadza dzakaruhu ba'du syurah, begitulah yang dijelaskan, yang disebutkan oleh ba'du syurah, oleh sebahagian syurah. Syurah itu pensyarah, penjelas, orang yang menjelaskan kitab ini. Wa huwa sahihun in adadna al-mubtirati syurah, dan definisi istilah ini, mayalzam min adamihi adamus sihata, begitu doang. Itu sahih, in adadna al-mubtirati syurutan, in adadna, kalau kita masukkan al-mubtirat, pembatal-pembatal sholat, syurutan juga masuk sebagai syarat. Apa maksudnya? Jadi kan begini, ada hal-hal yang membatalkan sholat seperti berbicara, kemudian bergerak terlalu apa namanya banyak, kan begitu. Nah, berbicara dan juga bergerak terlalu banyak nih, ulama tidak memasukkannya ke dalam syarat, begitu. Ulama memasukkannya ke dalam, tidak memasukkannya ke dalam syarat. Ulama memasukkannya ke dalam pembatal, gitu. Jadi kalau kita masukkan ke dalam syarat, yaitu adamul kalam. Jadi salah satu syarat sahnya sholat, tidak boleh berbicara. Ulama nggak masuk ini, berbicara itu maksudnya bukan di syarat, tapi maksudnya itu di dalam sholat. Karena syarat dengan sholat, dengan rukun dan pembatal itu bedanya adalah di apa namanya, inda syuru wa qabla syuru. ketika mengerjakan sholat dan sebelum mengerjakan sholat. Syarat itu biasanya lazimnya itu sudah harus ada sebelum qobla syuru, sebelum orang masuk ke dalam sholat. Maka definisi yang tadi itu benar kalau kita masukkan pembatal-pembatal itu sebagai syarat. Wa amma ma dzakaruhu Syekh, sedangkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abi Suja bahwa syarat sah salat itu cuma 5, falaisa kadzalik, maka enggak begitu dalam arti ya syarat pembatal-pembatal itu tidak masuk dalam syarat. Thumma anna salata, kemudian salat, thumma anna salata, kemudian yang namanya salat itu laha syurutun, dia punya syarat-syarat. Wa arkanun, dia juga punya rukun. Wa ab'adun, dia juga punya sunnah ab'ad. Wa hay'atun, dia juga punya sunnah hay'at. Fasyurutu, nanti dijelasin itu. Fasyurutu kama zakaruhu syaikhu, sedangkan syarat-syarat salat, syarat sah salat maksudnya di sini, sakama zakaruhu syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, khamsatun, itu ada 5. Wa addahan nawawiyu, Imam Nawawi kemudian menghitungnya atau menyebutkannya fil minhaj, dalam kitabnya Minhajut Talibin Umdatul Muftin, aidan menyebutkan juga dalam kitabnya Minhaj, khamsatun, 5 perkara. Illa annahuma, hanya saja ikhtalafa fil kaifiyah, mereka berdua Imam Nawawi dan Syekh Abi Suja berbeda dalam teknis penyebutannya. Jadi kalau dikerucutkan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu memang benar 5 doang. Tapi Imam Nawawi menyebutkan lebih banyak daripada 5. Tapi kalau dikerucutkan tuh ya jadi 5 juga. Kayak Imam Nawawi Banten tuh dalam kitabnya Kasyifatu saja tuh ada sekitar 7. Itu berapa ya? Iya 7 kayaknya. Wahtarar asy-syaikh bi qabli ad-dukhul fiha. Wahtarar asy-syaikh, kemudian Syekh Abi Suja ihtaraz mengecualikan bi qabli ad-dukhul fiha, dengan perkataan dia qabla ad-dukhul amma wujida fiha, sesuatu yang memang keberadaannya itu di dalam sholat. Wa huwa mubtilun, dan itu adalah pembatal sholat. Tadi kenapa Imam Taqiyuddin al-Isni menjelaskan bahwa syarat sah sholat itu di dalamnya tidak ada pembatal sholat. Pembatal sholat itu maksudnya ke dalam teknis. Syarat itu ada di luar teknis gitu. Maka hal-hal yang sifatnya membatalkan seperti banyaknya ngomong, banyak bergerak tuh enggak masuk dalam syarat sah gitu. Tapi masuknya ke dalam pembatal. Fa innahu la yu'addu syartun, karena sesungguhnya dia tidak disebut, tidak masuk dalam kategori syarat, bal yu'addu mani'an, akan tetapi dia disebut sebagai mani', sebagai penghalang. Wa huwa istilahu jama'ati minhu, dan inilah yang disebutkan oleh Imam ini ya, istilah yang dipakai oleh jama'ah, sekelompok ulama. Tentu dalam pandangan dalam ulama Syafi'i, minhum di antara mereka An-Nawawi, yaitu Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, dan kitabnya Syarah Muhadzab ul Wasid, dan juga Syarah Wasid. Wa qala, kemudian dia mengatakan as-shawabu, yang benar, annaha mubtilatun la syurut, bahwasanya hal-hal itu adalah pembatal salat. Hal tersebut adalah pembatal salat, la syurut, bukan syarat sah. Wa'adda fi rawdhati, sedangkan Imam Nawawi memasukkannya dalam kitab Rawdhah Al-Mubtilat. Beliau memasukkan mubtilat, pembatal salat itu, syurutun, sebagai syarat. Fa dzakara khamsah, kemudian beliau menjelaskan 5 nomor tadi, 5 syarat sah salat. Suci dari hadas, suci dari najis, kemudian menghadap kiblat. Tsumma qala fi sadis, kemudian dia mengatakan syarat yang keenam, as-sukutu 'anil kalam, diam daripada ngomong. Ini maksudnya. Ini kan pembatal salat, bukan syarat sah. Tapi Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin itu jadian dia menjadikannya sebagai syarat yang keenam, as-sukutu 'anil kalam, diam daripada berbicara. As-sabi'u, kemudian yang ketujuh, al-kaffu 'anil af'alil katsirah, yaitu menahan diri untuk melakukan gerakan yang banyak. Nah, ini kan pembatal sholat, bukan syarat sah. Tapi Imam Nawawi masukkannya ke dalam syarat sah sholat. Al-thamin, yang ke-8, al-imsaku 'anil akli, yaitu imsak, menahan diri dari makan. Fasarat samaniyah, akhirnya syarat sasarat jadi samaniyatan, jadi 8. Walihada qala fi asli rawdati, karena inilah kemudian Imam Ar-Rafi mengatakan dalam kitabnya Syarhul Kabir Aslu Rawdah, syurutuha samaniyah, syarat sasarat itu ada 8. Wa'alam anna syarta warrukna labudda minhuma fi sholat. Nah, baru kemudian dijelasin nih, apa bedanya syarat dengan rukun. Wa'alam, ketahuilah, anna syarta warrukna labudda minhuma, bahwa syarat dan rukun itu adalah sesuatu yang harus fisih hati sholati, dalam keabsahan sholat. Jadi untuk sah atau tidak sahnya sholat, ya rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, sholatnya sah. Gitu. Walakin yaftariqani, akan tetapi keduanya, ima syarat dan juga rukun, berbeda bi anna syarta, bahwasanya syarat. Makana kharijan amma hayati sholat. Bahwasanya syarat itu makana kharijan, itu keberadaannya kharijan di luar an mahiyati sholati, daripada teknis sholat itu sendiri. Kalau sholat itu ya takbiratul ihram, mengangkat tangan, baca surat al-fatihah, kemudian ruku, itu teknis. Nah syarat di luar daripada itu semua gitu. Warukna makana dakhiruha, dan rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam sholat teknisnya begitu. Tapi kalau ini bedanya Imam Taqiyuddin Ahlis nih ya, Kifayatul Akhir membedakan antara luar dan juga dalam. Walaupun kurang apa ya, enggak inilah gitu. Karena walaupun kita sudah masuk ke dalam sholat, syarat sah itu tetap harus ada kan gitu. Jadi enggak berarti di luar sholat, contohnya menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat itu kan memang syarat sah sholat. Kalau dikatakan dia harus ada sebelum sholat, berarti nanti pas masuk waktu sholat dia boleh berpaling dari kiblat, sholatnya kan jadi nggak benar juga. Jadi kalau dikatakan bedanya itu ya betul salah satu bedanya juga, tapi kurang apa ya, kurang greget. Gitu. Yang bagus tuh Al-Maliyabari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau membedakan antara syarat dengan rukun tuh, beliau mengatakan makana wastamaru wa makana wan qata, syarat itu makana wastamar, dia harus ada sebelum sholat itu dikerjakan, wastamar dan keberadaannya terus-terusan sampai selesai sholat. Orang menghadap kiblat, maka menghadap kiblat itu dari mulai awal sholat, sebelum sholat dia udah menghadap kiblat sampai selesai sholat, ada wastamar. Tapi kalau rukun makana wan qata, dia harus ada tapi keberadaannya in qata, terputus. Artinya tidak terus-terusan orang mengerjakan rukun sholat. Rukun sholat itu dikerjakan ketika harus dikerjakan aja. Orang baca surat al-fatihah rukun sholat. Baca surat al-fatihah. Tapi setelah al-fatihah kan dia nggak baca terus-terusan al-fatihah. Diganti ruku. Setelah ruku ngapain? Tidak. Jadi adanya rukun sholat itu in koto, terputus-putus. Beda dengan syarat. Syarat itu ada wastamar dan dia terus-terusan sampai selesainya sholat. Itu yang disebutkan kitab Fathul Mu'in. Wa ammal ab'adu, sedangkan ab'ad, sunnah-sunnah ab'ad itu fatujbaru. Maka kalau keberadaannya itu hilang, fatujbaru dia ditambal bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi, bikhirafil hay'ati, berbeda dengan sunnah hay'at. Wa sayati dzalika insyaallahu taala, dan akan datang nanti penjelasan tentang ab'ad dan juga hi'ad insyaallah. Qala taharatul a'dai minal hadatsi wan najis, berarti syarat yang pertama ini taharatul a'dai wa taharatul a'dai minal hadatsi wan najisi, bersihnya anggota tubuh daripada hadas dan juga najis. Jadi nomor satu ya. Kalau di ulama lain beda tuh. Di kitab-kitab lain taharatul a'dha anil hadas sudah. Kemudian baru nomor 2 taharatul a'dha anil najis gitu. Kalau di sini disatuin, makanya cuma 5 itu syaratnya. Yushtaratu li sihhati taharati, yushtaratu li sihhati salati, disyaratkan daripada sahnya salat apa? At-taharatu, suci anil hadasi, daripada hadas. Sawa'un fi dzalikal asghar wal akbar, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, indal kudrati, dalam keadaan dia mampu untuk suci daripada hadas tersebut. Li anna faqidut tahuraini, Karena orang yang faqidu tuhuraini, orang yang tidak punya dua media bersuci, dia tidak punya air suci, dia juga tidak punya tanah yang suci, yajib ayusolli, dia tetap wajib sholat. Makanya disebutin indal qudrah. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas itu indal qudrah, ketika dia mampu. Tapi dalam kondisi dia tidak mampu, seperti orang faqidu tuhura, dia tetap wajib sholat. Dan sholatnya sah gitu. Yajib ayusolli, dia wajib sholat ala hasbi halih, dengan sebegitunya saja. Ala hasbi halih itu, ya dengan keadaan yang seperti itu. Watajibul i'adah, dan dia wajib mengulang sholatnya tersebut. Watusof sholatuhu, dan sholat yang tadi dikerjakan itu disifati bisihati, dengan keabsahan. Jadi sholatnya tetap sah, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Walaupun semua sepakat Asy-Syafi'iyah begitu ya, dia harus i'adah, dia harus mengulang atau dia harus qadha. Wa dalilu ala ishtirati sholati, dan dalil tentang syaratnya thaharah, syaratnya suci daripada hadas, al-kitab wa sunnatu, dalilnya itu dari al-kitab Al-Qur'an. Wa sunnah, dan juga nabi, sabda nabi, wa ijma'ul ummah, dan juga ijma' kesepakatan ulama. Al-ummah, kesepakatan umat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idha kumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Ahlan Pak Sadil Kifri. Idha kumtum, kalau kalian ingin melaksanakan sholat, faksilu, maka basuhlah muka-muka kalian. Al-Ayah. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ini sering kita baca waktu kita ngomongin masalah wudu kemarin. Wa ghairuha, dan juga selain ayat ini. Jadi maksudnya Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kalau mau sholat, ya iksilu wujuhakum, basuh muka kalian, wudu gitu. Jadi wudu itu jadi syarat sahnya sholat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah subhanahu wa ta'ala la yakbal, tidak menerima sholatan, sebuah sholat, bi ghairi tahurin, yang tidak dikerjakan, yang dikerjakan tanpa tahur. Tahur apa tuhur? Di situ teman-teman, yang kalau teksnya itu to apa tu? Fathah apa dhamma? Teks saya itu fathah. Tapi lebih bagus kalau kita ganti fathahnya jadi dhamma. Walaupun tahur enggak apa-apa. Jadi kenapa fathah? Kalau fathah itu kan airnya. Fathah itu sama seperti wudu, air wudunya, air bersucinya. Tapi kalau tuhur, dhamma, hu itu pekerjaannya. Wudu, tuhur itu pekerjaan bersuci. Jadi maksudnya tidak sah, tidak diterima sholat seseorang hamba bighairi tuhurin, kalau dia tidak melakukan bersuci lebih dulu. Tapi kalau tuhur, tidak sah sholat seorang hamba tanpa air bersuci. Nah, kan kurang enak lah. Tahur, iya deh guys. Di sini juga tahur. Tapi waktu ngaji ting paling enak tuhur. Toknya diganti dengan tu, doma, tuhurun. Tuhur itu proses bersuci. Tahur itu airnya, gitu, medianya, alatnya. Tapi nggak apa-apa, tahur juga sah juga. Maksudnya bisa dipahamin juga. Al ahadis fi dzalika katsiratun jiddan. Hadis-hadis soal ini banyak, katsirah, banyak jiddan, banyak banget. Kalau sholat bighairi taharatin, kalau saja, kalau ada orang yang sholat bighairi taharatin, tanpa bersuci, wa kana muhdisan, dan dia dalam keadaan berhadas, inda ihram, ketika takbiratul ihram dia berhadas, lam tan'akid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah, amidan kana au nasiyan, baik itu dia tidak sucinya, ami, dan sengaja enggak suci, sengaja enggak taharah, au kana nasian, atau dalam keadaan lupa, dia lupa gitu ya. Dia habis dari rumah langsung ke masjid, dia langsung takbir, dia lupa wudu lagi. Itu salatnya batal, amdan au nasian, baik dia lupa atau sengaja. Wa in ahrama mutatahiran, kalau dia takbiratul ihram mutatahiran dalam keadaan suci, thumma ahdas, kemudian berhadas, bikhtiyarihi, hadasnya sebab keinginan dia sendiri, maksudnya pilihan dia sendiri, tanpa dipaksa, tanpa diarahkan oleh orang, dia ketut sendiri gitu. Misalnya batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Sawa'un alima annahu fi sholati amla, baik itu dia sadar dia di dalam sholat atau dia enggak sadar di dalam sholat. Dia tahu itu udah sholat apa dia enggak tahu itu udah sholat. Pokoknya kalau dia batalin wudunya amdan bikhtiarihi, dengan sengaja gitu. Ya dengan pilihan dia sendiri tanpa dipaksa atau tanpa terpaksa, sholat batalnya. Wa in ahdatsa lahu ikhtiyari. Kalau dia takbiratul ihram dalam keadaan suci kemudian dia berhadas lahu ikhtiyari, tapi bukan sebab dia pilihan dia sendiri. Bukan pilihan dia sendiri itu dia berhadas gitu. Batalat taharatuh, maka taharahnya batal. Bila khilaf tanpa ada perdebatan, semua sepakat taharahnya batal. Wa tabtul sholatuhu aidon, dan batal sholatnya juga. Alal masyhuril jadid, menurut pendapat yang masyhur, yang ini adalah qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, intifa'i syartih, karena syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, yaitu suci dari hadas. Dia berhadas. Contohnya apa ya? Orang berhadas tanpa pilihan dia sendiri. Dia lagi sholat mungkin ya. Lagi sholat mungkin kemudian perutnya ditendang kencang misalnya begitu. Akhirnya dia muntah, mengeluarkan sesuatu. Najis tuh ya. Maka muntah tuh enggak batal wudunya. Muntah itu tidak membatalkan wudu. Karena yang batalin wudu itu keluar sesuatu dari lubang kemaluan. Tidur, hilang akal, megang kemaluan, ya. Dia megang kemaluan. Bikhtiari, bukan karena pilihan dia. Artinya ada teman iseng tangannya dimasukin ke celananya, akhirnya dia megang kemaluan. Nah, maka taharahnya batal, sholatnya pun batal. Nanti diulang lagi. Itu qaul jadidnya Asy-Syafi'i. Wa fihi haditsun rawahu Abu Dawud wa Hasan wa Tirmidzi, dalam hal ini ada hadis berkaitan dengan ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Hasan wa Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa fi qaulin qadim, dan dalam pendapat qadim, qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, yabni idza tatahhar. Jadi kalau dia batal wudunya karena sebab dibatalin sama orang, bukan sengaja dia batal, tapi terpaksa batal karena dibatalin sama orang. Misalnya tadi, tangannya kemudian diarahkan ke kemaluan orang lain, akhirnya dia megang, kan batal wudunya tuh. Gitu. Kalau itu begitu batalnya, batalnya tidak pilihan dia, maka wudunya batal, dia harus berwudu lagi. Tapi setelah berwudu, ia benih, dia sholatnya terusin lagi. Sholatnya itu terusin lagi. Dia sholat di rokat kedua misalnya. Rokat kedua lagi tahiyat. Gitu. Ketika lagi tahiyat, temannya iseng tangannya diambil, masukin tuh ke kemaluan temannya. Ah, batal kan? Dia wudu. Habis wudu, dia gak perlu ngulang sholat. Dia terusin lagi yang tadi. Ia benih. Dia terusin yang tadi. Dia langsung duduk tahiyat. Habis itu baru terusin sholat. Sebagaimana biasa. Itu qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Wahtajju lahu bihadithin da'ib, akan tetapi hadis yang dijadikan dalil untuk qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i ini bihadithin da'ib, dengan hadis yang da'ib. Itu kata Imam Tak. Cuman gak dijelasin ya hadisnya kayak gimana nih. Tapi itu qaul qadimnya Syafi'i. Dan itu adalah pendapat Hambali kalau gak salah. Kalau Hambali juga mengatakan demikian. Idza ahdatsa la bikhtiyarih, kalau dia berhadas tapi bukan hadasnya itu bukan karena pilihan dia. Wa syartu tsani, dan kemudian yang kedua, syarat sahnya salat yaitu at-taharatu, suci anin najasati, daripada najis fil badani, di badan, wa thawbi, dan juga baju, wal makani, dan juga tempat. Suci daripada najis badan, baju, tempat. Badan, baju, dan juga tempat. Amal badan. Sedangkan kewajiban suci dari hadas di badan, suci dari najis di badan, faliqaulihi ta'ala, sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, warujiz fahjur, dan rujiz itu najis, fahjur jauhilah, Warujuza an najis, rujuz itu adalah najis. Fi sahihaini, dan dalam kitab sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis minha, banyak hadisnya di antara hadis-hadis tersebut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, dari kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza aqbalatil haidhah, kalau kalian dapat haidnya perempuan, fadai sholat, tinggalin sholat. Wa idza adbarat, kemudian kalau udah selesai haidnya, faksili an kidami, basuhlah darah kamu. Wa mana tadi? Wa sholli, kemudian sholat. Nah, jadi dalil bahwa syarat sahnya sholat harus suci daripada najis, Nabi Muhammad memerintahkan sebelum sholat, cuci dulu tuh darahnya. Ya benar sih udah suci, benar udah mandi, tapi kalau belum diberesin tuh darahnya, jangan sholat dulu, itu syarat sah. Jadi darahnya diberesin dulu. Wa minha, dan juga di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan syarat sah salat, berkaitan dengan suci daripada najis, hadisul qabraini, hadis dua kuburan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, innahuma la yu'adzabani, kedua ini sedang disiksa. Amma ahaduhuma fakana la yastatir min al-bawli, salah satu dari dua kuburan tersebut disiksa, la yastatir, karena sebab dia tidak, la yastatir min al-bawli, la yastatir itu sudah kita jelasin ya di hadis ketika kita bahas masalah qadhaul hajah, bahwa la yastatir itu punya tiga mana dan tiga-tiganya sah semua, mananya sama semua, yaitu yang pertama la yastanzi, ini dia enggak cebok. Yang kedua daya canif, dia enggak menjauhi dari cipratan, itu emang disengaja deketin. Yang ketiga daya sar itu tidak menutup, artinya dia terbuka, kencing di tempat yang terbuka. Tiga-tiganya sah semua, gitu. Tiga-tiganya dipakai. Daya statir kalau dalam hal kaitannya dengan syarat sah tohara ini, ya dia enggak cebok. Akhirnya gara-gara dia enggak cebok, berarti kan kemaluannya najis. Pakaian yang dipakai, celananya juga najis. Kalau dia najis, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, dia terhitung nggak pernah sholat. Kalau nggak pernah sholat, ya pantas Allah siksa, kan? Ya pantas Allah siksa, karena nggak pernah sholat. Gitu. Wa fi idhafati adzabil qabri ilal bawli khususiyah. Wa fi idhafah, dan adanya tambahan azab kubur ilal bawli sebab adanya kencing khususiyatun, itu kekhususan takhusuhu duna bakiyatil ma'asi wa qad jaa, itu adalah kekhususan takhusuhu yang dikhususkan untuk padahal kencing itu duna bakiyatil ma'asi, yang itu tidak ada pengkhususan tersebut dalam maksiat-maksiat yang lain. Wa qad jaa, dan juga telah datang dalam sabda Nabi Muhammad yang lain, tanazzahu minal bauli, ceboklah kalian daripada kencing. Fa innahu ammatu adzabil qabri minhu, karena kencing itu enggak cebok, ammatu adzabil qabri itu kebanyakan azab kubur itu di situ. Jadi azab, jadi semua sepakat maksiat itu nanti ada azabnya di kubur atau di akhirat. Tapi udah tahu bahwa maksiat itu di azab, Nabi Muhammad masih tetap ngomong kencing gitu. Masih tetap ngomong kencing, padahal kencing itu bagian daripada najis. Berarti kan ada hal yang jauh lebih khusus daripada selain itu najis, begitu maksudnya. Sebagaimana dalam pertanyaan akhirat, Allah bertanya, umurmu dipakai untuk apa? Lalu kemudian Allah nanya lagi, masa mudamu dipakai buat apa? Masa muda itu kan juga bagian dari umur. Tapi kenapa ditanya lagi? Ini untuk menunjukkan spesialnya. Wah, masa muda itu spesial. Gitu juga kencing. Bahwa kencing gak cebok itu maksiat. Dan kita udah cukup tahu kalau maksiat itu bakal nyengsarain kita di akhirat. Dikubur juga bakal ada masalah. Tapi Nabi Muhammad sebut lagi tuh, khusus soal kencing. Berarti kan kencing ini masalah yang cukup spesial di mata syariat, karena dia punya azab khusus. Afanallahu al-halimu min azabih, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menyelamatkan kita dari azabnya tersebut. Wa ammat thawbu, sedangkan bersihnya najis daripada baju, falil ayatil karimah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia tadi ya, Allah menyebutkan warujujafah ya ayuhal mudatsir kum fa'andir warabbuka fakabir wasiyabaka fatahir, gitu. Dan sucikanlah pakaianmu. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi damil haidi, di dalam hal darah haid, yusibu thawba, yang dia mengenai baju. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, summaksiri bil ma'i, basuhlah, cucilah baju tersebut dengan air. Hadisun sahih. Wa ammal makan, sedangkan syarat sahnya salat besi najis daripada tempat, fali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama balal arabiyu, ketika orang Arab Baduy kencing fil masjid, di dalam masjid, Nabi Muhammad mengatakan subbu alaihi dhanuban mimma, tuangin air di atas kencingnya tersebut, dhanuban, satu ember daripada air. Hadisun sahih, muttafaq alaihi, Imam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu ini syarat sah salat daripada bersih, suci daripada najis, fa'alam, ketahuilah, annan najasata, bahwasanya najis itu kismani, ada dua jenis, najasatun waqi'atun fi madhinnatil 'afwi, najis yang berada fi madhinnatil 'afwi, dalam kondisi yang mungkin dimaafkan, wa najasatun la yu'fa anha, dan najis yang tidak dimaafkan, fan najasatu ghairul ma'fuwi anha, dan najis yang tidak dimaafkan, yajib ijtinabuha, dia wajib dihindari. Wajib dihindar. Kita udah lewatin tuh najis yang dimaafkan di bab najis. Balik lagi. Ntar kalau mau rujuk, balik lagi ke episode 88 ya. Apa 87? Lupa. Yajib ijtinabuha, maka wajib dihindari, fi thawbi, daripada pakaian, wal badan, dan juga wal makan, dan juga tempat. Falau asaba thawba najasatun, kalau baju terkena najis, wa urifa mawdhi'uha, dan diketahui tempatnya di mana, ghasalaha, dia wajib cuci baju tersebut. Enggak baju ya, bagian yang situ yang wajib dicuci, bagian di mana tempat ada najisnya. Falau qata'a mawdhi'aha ajza, kalaupun itu qata'a, dipotong, mawdhi'a, tempat yang ada najis ya dipotong, ajza, itu juga sah. Kita punya baju di sininya ada najis, malas nyuci, kita potong aja, kita gunting, itu juga sah. Wa yalzamu dzalika in ajiza 'anil ghusl, dan itu menjadi wajib. Wa yalzamu dzalika, dan itu menjadi wajib, harus, enggak boleh enggak, idza ajiza 'anil ghusl, kalau emang dia enggak mampu membasuh, mencuci bagian ini, gitu. Wa kanal baqi yasturul 'awrah, dan bagian yang enggak tergunting, ini kan kita gunting, nah sisanya kan yasturul aurah, masih menutup aurat. Bisyar, dengan syarat juga, alla yanqusa min qimatih, bahwa potongan baju tersebut tidak mengurangi nilai baju yang kita pakai tersebut. Kalau kita potong, nilainya jadi berkurang nih, gitu. Tapi kan enggak ya. Intinya ya nilainya memang berkurang. Tapi nilainya berkurang pun tuh dia masih jauh lebih baik daripada dia sholatnya enggak sah. Allah yang takutnya, ulama itu mengkhawatirkan bahwa baju yang dia pakai adalah baju fakhr, baju kehormatan. Kalau baju kehormatan dia potong, nanti nilainya berkurang, kehormatannya pun jadi berkurang nanti, gitu. Maka itu dijelaskan. Bisyarti adlah yang kusmin kimatihi bilqat, dengan syarat bahwa potongan najisnya, potongan baju yang ada di tersebut, layan kus, tidak mengurangi min kimatih, daripada nilai baju tersebut, bilqati, dengan adanya potongan, aksar min ujrati tsaubi, itu lebih banyak daripada harga bajunya. Jadi nilai potongannya itu mengurangi banyak, begitu. Wa in lam yu'raf mawdi'uha, akan tetapi kalau najisnya tuh kita enggak tahu tempatnya di mana. Ada najis di baju kita, cuma enggak tahu. Di bagian kupi, di bagian kerahnya, apa di bagian ujungnya, apa di bagian ketiaknya, apa di bagian itu, enggak tahu. Mawdi'uha minal badan, kita tidak tahu tempatnya daripada itu di badan, kita enggak jelas tempatnya di mana. Wa wajib ghusluhu kulluh, maka dia wajib mencuci baju tersebut, kulluhu, semuanya. Wajib ghusluhu kulluhu, kulluhu ini jadi badal, atau bisa jadi kullihi, gitu. Jadi kullihi enggak bisa, kullahu yang bisa. Wala yujzihil ijtihad, dan dia enggak boleh berijtihad. nggak boleh dia isihan gitu, dia langsung cuci bajunya semua. Walau asaba tarf thawbihi au imamatihi najasah, kalau tarf ujung bajunya, di ujung baju au imamah atau ujung sorbannya najasatun ada najis, batalat salatuhu, salatnya batal. Sawaun kana sahibu, baik itu baju yang terkena yataharrak biharakatihi amla, dia bergerak dengan gerakan kita atau tidak. Maksudnya seperti ujung sorban yang nempel kepala kita, tapi saking panjangnya dia sampai ujung jauh, dia kan tidak bergerak dengan gerakan kita, ya dia bergerak sendiri karena terlalu panjang, kan gitu. Tapi artinya tidak ada bedanya apakah dia pakaian yang bergerak dengan gerakan kita atau tidak bergerak dengan gerakan kita. Kalau dia ada najisnya dan kita apa namanya sadar itu, maka sholatnya batal. Walau qabada tarfu hablin, kalau ada orang yang megang ujung habl, ujung tali, au syaddahu fi wasti, atau talinya itu syaddah, dia ikat di tengah badannya, wa tarafuhul akhar, dan ujung tali tersebut najisun, ada najisnya, au mulqa ala najasah, atau ujungnya itu jatuh ke comberan, jatuh ke najis begitu. Ujungnya itu, jadi kita ngikat nih tali. Ya. Jadi jangan bayangin kalau ada orang sholat, pokoknya begitu contohnya gitu. Ada orang tali badannya diikat pakai tali, ujung tali itu sana ada najisnya atau ujungnya itu comberan yang banyak pupnya. Gitu. Itu. Fafihi khilaf, dalam hal ini sholatnya sah apa enggak, fi khilaf, itu ada perdebatan. Ar-rajihu yang rajih fi syarhil kabir, dalam kitab syarah kabir Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Ar-Rawdah, tidak juga Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, al-butlan, yaitu batal. Kal-imamah, sebagaimana sorban yang tadi. Wasani, pendapat yang kedua, la tabtul, itu tidak batal. Wallahu a'lam. Wa qala Rafi, Imam Rafi mengatakan fi syarh as-saghir, dalam kitabnya syarh as-saghir, wa huwa, dan pendapat tidak batal. Tadi ada orang ngikat tali, megang tali, di ujung talinya ada najis, itu kata Imam Rafi, pendapat yang mengatakan tidak batal, aujuhul wajhaini, itu adalah pendapat yang paling mending. Paling mending. Maksudnya paling benar di antara dua pendapat yang tadi, kan gitu. Itu kata Imam Arafi, tidak batal itu adalah pendapat aujuhul wajhaini, pendapat yang paling baik di antara dua pendapat tersebut. Artinya Imam Arafi itu milih bahwa sholatnya enggak batal. Karena iya dia enggak bawa najis, kan gitu. Walau kana al-hablu fi yadihi aw shaddahu fi wasatihi wa tarafu al-akhar marbutun fi 'unukil himar. Kalau kemudian dia megang tali di tangannya, au syadzahu fi wasatihi, atau dia ikat itu di perutnya, wa tarafuhu, dan ujung talinya yang lain, marbutun, itu terikat, fi unuki himarin, di lehernya himar, kuda, wa alal himari hamlu najasatin, dan di atas punggung kudanya ada barang najis, hamlu najasa, barang najis, fa fi khilaf. Jadi kalau tadi ujungnya najis atau ujungnya masuk ke tempat najis, comberan, kalau ini ujungnya ini ke leher unta, ke leher kuda, tapi di atas kuda itu dia bawa barang najis begitu. Nah, itu contoh. Baru ketemu contohnya, enggak agak kepikiran tuh, baru ketemu contohnya imam masjid yang pakai mic. Nah, mic-nya kan panjang nih. Talinya sampai mixer. Akan nah, bisa aja di atas mixer tuh ada tai cicak. Di atas mixer tuh ada bangkai kucing. Nah, biasanya kok tempat mixer tuh tempat ini enggak bersih kan, karena jarang dipegang orang tuh. Nah, ini contohnya nih. Dia pakai tali, talinya tuh ngikat ke mixer, ngikat ke kuda. Nah, di atas mixernya sih enggak najis, kudanya sih enggak najis, cuman kudanya tuh di atas kuda ada barang najis, fa fi khilaf. Maka dalam hal ini ada perdebatan ulama begitu. Apa itu wal aula? Wal ula apa wal aula nih? Ini wal aula. Pendapat yang lebih utama maksudnya, adamul butlan, itu tidak batal sholatnya. Lianna bainal habli wan najasati, karena antara tali dan juga najis, antara kabel sampai najis itu, wasito, ada penghalang, ada penyambung. Apa itu penyambung? Penyambungnya mixer, penyambungnya kuda. Jadi tali enggak langsung megang najis, tapi talinya tuh megang kuda. Itu kabel enggak langsung megang najis, tapi kabelnya tuh megang, nempelnya ke mixer gitu. Jadi wal aula pendapat yang lebih utama tidak batal, tapi pendapat yang lain batal. Tapi wal aula pendapat yang lebih utama itu tidak batal. Walau sholat, kalau kemudian ada orang sholat ala bisatin di atas sejadah, bisatu karpet, tahtahu najasatun, di bawah najis, di bawah karpet itu ada najis. Au ala torfihi najasa, atau di ujung karpet itu ada najis. Au ala sarir, atau dia di atas kasur, dipan, di atas. Jadi kasur jangan bayangin empuk ya. Ini kasur disebut ini bukan kasur yang empuk, jangan. Jangan kasur ya, kasur orang tempat tidur, empuk-empuk dikit kali orang sunat. Qawaimuha, yang tiang kasurnya tersebut, tiangnya itu kan kasur ada empat tiangnya tuh, tiang yang megang itu bawah. Ala najasatin, tiangnya tuh ada najisnya, dia berdiri di atas najis gitu. Lam yadur, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita sholat di atas karpet, bawah karpetnya ada najis, atau di ujung karpetnya ada najis, atau sholat di kasur yang kaki-kaki kasurnya tuh nempel najis, kayak orang banjir. Ya banjir. Kalau banjir sekalian banyak sih emang udah ketahuan sekalian banyak. Tapi ada banjir yang airnya itu 5-6 cm. Itu kan genangan itu kan, wah itu nyampur tai cicak, tai kucing, tai semua nyampur najis. Adanya kaki kasur tuh ada di tempat najis tuh. Kita mau sholat sah apa enggak? Nah, gitu. Maka lamnya dur sholatnya tetap sah. Itu tidak ada masalah. Walau kanat najasatun tuhadhi sodrohu. Kalau seandainya ada najis tuhadi yang sejajar sodrohu dengan dadanya, fi hali sujudihi ketika dia sujud, awairihi atau tidak sujud. Jadi najisnya enggak nempel. Dia sujud, ketika sujud tuh ada najis pas sejajar dengan dada, tapi enggak nempel sejajar dengan dadanya. Atau ketika dia ruku, di depan dia tuh ada najis, tapi enggak nempel, itu sejajar doang. Tuhadi tuhadhi sadrahu fi hali sujudihi, di sujudnya atau juga selain sujudnya, atau juga selain sujud, maksud ketika ruku, ketika berdiri, ketika duduk. Fawajahani, ada dua pendapat, ada dua pandangan ulama Syafi'i. Al asahu, pendapat yang paling sahih, la tabtul, bahwa salatnya tidak sah. La tabtul salatuhu, salatnya tidak batal. Masalah ngomong salatnya tidak batal, li annahu ghairu hamilin lin najasah, karena dia sholatnya tidak membawa najis. Ghairu hamilin, sholatnya tidak membawa lin najas, sholatnya tidak membawa najis. Wala musallin alaiha, dan dia tidak sholat di atas najis. Walau sholla wa huwa hamilun nasyaban, kalau saja seandainya dia sholat wa huwa hamilun nasyaban, dan dia membawa nasyab. Nasyab itu panah, anak panah, tahu kan? Dia bawa anak panah itu. Lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah, li ajli rish, karena sebab ada bulu. Bulunya itu kan diambil dari hewan yang hidup, berarti kan najis, berarti dia bawa najis gitu. Tapi kalau dia anak panahnya enggak ada bulunya, enggak ada masalah. Wa kadza law kana fi ibhamihi kushtuan, begitu juga kalau di jempolnya itu ada kushtuan. Kushtuan tuh ini, dia kayak cincin, tapi bukan cincin. Kustuan itu adalah cincin yang biasa dipakai oleh para pemanah itu. Jadi pemanah itu kan butuh alat-alat, salah satu di jarinya. Namanya kustuan. Itu cincinnya pemanah itu. Kalau seandainya di jari jempolnya ada kustuan, ghairu tahir, dan kustuannya tidak suci. Ya karena diambil dari kulit babi misalnya. Karena diambil dari kulit anjing misalnya. Karena dipakai dari barang najis misalnya. Gitu. Wa amma ashbah dzalika, begitu maksudnya, begitu juga hukumnya sama salatnya, apa namanya, tidak sah kalau dia pakai kustuan. Berarti bukan cuman kustuan nih, cincin yang terbuat dari najis juga sama. Wa ma ashbah dzalika, dan juga hal-hal yang sejenis dengan itu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang, fi al-qismu tsani, yaitu jenis najis yang kedua, najis yang al-waqi'ah, najis yang ada pada tempat yang mungkin dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon koreksi jika menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, dalam penjelasan, atau juga dalam penerjemahan. terlebih kepada para asatid, para kiai, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik melalui live atau juga rekamannya. Saya dengan amat senang hati menerima koreksian tersebut, sebagaimana saya juga banyak sudah menerima koreksian dari beberapa teman. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.